pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lon, berita pagi edisi hari ini Sabtu 2 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Nico Firza. WH grebek pedagang nasi di Lamdom karena jual nasi di siang hari. Gubernur serahkan beasiswa Baitul Mal 15 miliar rupiah. Tersangka dugaan korupsi pembangunan WTP di Sabang bertambah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedalon, petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh dibantu anggota TNI Jumat siang melakukan penggerebekan terhadap toko kelontong yang menjual nasi pada siang hari di Jalan AMD, Gampung Lamdom, Banda Aceh. Dari operasi tangkap tangan itu, petugas mengamankan 6 bungkus nasi dan sejumlah rokok kretek. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Kasih Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, Effendi Alatif mengatakan, setelah mendapatkan informasi bahwa Mustafa masih membandel dengan menjual nasi pada siang hari saat Ramadan, petugas dengan menggunakan 2 unit mobil patroli langsung menuju lokasi. Saat itu petugas langsung menangkap seorang buruh bangunan, Adi, yang baru keluar dari kedai kelontong tersebut. Di tangan pemuda itu ditemukan 6 bungkus nasi dan rokok yang dimasukkan dalam kotak air mineral. Saat petugas masuk ke dalam toko, petugas sempat adu mulut dengan Mustafa. Karena sempat terjadi ketegangan, petugas urung mengamankan pemilik warung. Namun petugas akan meneruskan kasus itu ke atasan untuk dipertimbangkan pemberian sanksi penyegelan tempat usahanya. Sedangkan Adi yang sempat diamankan ke kantor WH dilepas kembali setelah diberi pembinaan. Syedalon, Gubernur Aceh Zaini Abdullah kemarin menyerahkan beasiswa Baitul Mal Aceh sebesar 15,1 miliar rupiah kepada para mustahik atau penerima di Anjung Munmata, Banda Aceh. Beasiswa itu dikirim langsung ke rekening mustahik. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun ini Baitul Mal Aceh mengalokasikan 15,1 miliar rupiah untuk bantuan pendidikan. Penyerahan beasiswa terhadap 5.330 penerima itu dilakukan bertepatan dengan Hari Zakat Nasional yang jatuh pada 2 Juli hari ini. Gubernur berharap bantuan ini semakin mendorong anak-anak kita untuk rajin belajar agar kelak mereka mampu meraih cita-cita yang diimpikan. Kedepan Baitul Mal juga akan terus mengupayakan agar beasiswa ini dapat ditingkatkan sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat. Sementara Kepala Baitul Mal Aceh, Dr. Armiadi Musa MA mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Aceh sebesar 1,4 triliun rupiah per tahun. Namun tahun 2015, zakat yang terkumpul sebesar 48,5 miliar rupiah. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 22,1 miliar rupiah. Syedalon, tersangka kasus korupsi pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air atau WTP yang berlokasi di Pria Laut, Kecamatan Sukakarya, Sabang, yang telah merugikan negara sebesar 2,6 miliar rupiah, bertambah 2 orang lagi. Sebelumnya, penyidik Polres telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kapolres Sabang AKBP Slamet Wahyudi mengatakan, kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan WTP itu mulai diusut oleh penyidik Polres tahun 2014. Dalam penyelidikan itu sebelumnya polisi menetapkan 2 tersangka, yakni Mahfud alamat Brawe Banda Aceh sebagai direktur PT Rah-Rah Red Wana Bakti dan Zulfadli asal Gampung Cut Bau Sabang sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan. Dari hasil pengembangan, penyidik Polres kembali menetapkan 2 tersangka baru, yaitu Nizwar sebagai kuasa pengguna anggaran dan Rifan Ramoda sebagai konsultan pengawas. Keduanya merupakan warga Sabang. Dengan bertambahnya tersangka baru ini, maka jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan WTP ini menjadi 4 orang. Berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh dalam kasus korupsi proyek WTP itu, terjadi kerugian negara sebesar 2,6 miliar rupiah dari total anggaran 3,4 miliar rupiah. Karena itu para tersangka dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jadalun Jamili, 41 tahun, warga Kecamatan Ketambi, Aceh Tenggara, meninggal di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Aceh Utara pada Kamis malam setelah 5 hari dirawat karena mengalami kecelakaan. Pria itu ditabrak mobil di kawasan Desa Menasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara pada 25 Juni 2016. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kepala Kamar Mayat RSU Cut Mutia Zarkani mengatakan, Jamili ditemukan petugas di jalan kawasan Desa Menasah Drang pada malam hari setelah mengalami kecelakaan. Lalu setelah sempat dirawat di puskesmas, pria itu kemudian dirujuk ke RSU Cut Mutia. Saat dirawat di puskesmas Muara Batu, korban mengaku sudah 2 bulan tidak pulang ke Aceh Tenggara karena ada kepentingan di kawasan Lok Smawe dan Aceh Utara. Bersama korban juga tidak ditemukan identitas apapun. Ia mengaku bernama Jamali, warga Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Menurut Zarkani, korban meninggal setelah beberapa hari dirawat di RSU Cut Mutia. Sampai saat ini jenazah pria itu masih diamankan di kamar mayat karena belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Pihaknya berharap kepada warga yang mengenalnya dapat menghubungi pihak keluarga korban. Sedalun, sejumlah masyarakat di Aceh Barat Daya mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi selama sepekan terakhir. Selain langka, harga jual gas 3 kg di sejumlah kios-kios pengecer yang biasanya Rp25.000 per tabung, dalam sepekan ini naik mencapai Rp40.000 per tabung. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Warga Susoh, Henry, meminta kepada pemerintah dan Pertamina agar memantau pendistribusian gas 3 kg karena banyak pangkalan yang menjual gas 3 kg tersebut kepada orang yang tidak berhak seperti PNS, pengusaha restoran, dan rumah makan. Akibatnya gas 3 kg mengalami kelangkaan. Selain langka, harga jual gas 3 kg di sejumlah kios-kios pengecer yang biasanya Rp20.000 per tabung kini naik mencapai Rp40.000 per tabungnya. Kondisi ini membuat warga miskin sulit mendapatkan gas yang disubsidi pemerintah tersebut. Salah seorang pedagang gas eceran di Kecamatan Lembah Sabil, Hamzah, mengakui sejak sepekan terakhir ia tidak mendapatkan pasokan gas dari pangkalan. Bahkan ia telah mencari di sejumlah pangkalan, namun dirinya harus pulang dengan membawa tabung yang masih kosong. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Abdia, Dr. Anda Sulaiman mengatakan pihaknya akan melakukan sidak ke lapangan terkait adanya pedagang yang menjual gas 3 kg mencapai Rp40.000 per tabungnya. Sedalun, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil diminta melakukan antisipasi lonjakan turis ke Pulau Banyak pada liburan Idul Fitri 1437 Hijriah ini. Salah satunya dengan menambah moda transportasi serta tambahan tempat penginapan tamu. Dari Aceh Singkil, Didi Rosadi melaporkan. Minimnya sarana transportasi dan penginapan selalu menjadi keluhan turis yang berkunjung ke Pulau Banyak. Wisatawan bahkan banyak yang gagal berangkat karena terbatasnya sarana transportasi. Satiman, Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Kabupaten Aceh Singkil, berharap ada jaminan ketersediaan kapal bot yang berlayar ke Pulau Banyak sejak hari H Lebaran atau 6 Juli nanti. Sebab wisatawan pada tanggal tersebut sudah mulai masuk. Ia juga meminta ketersediaan sarana transportasi tersebut diumumkan secara resmi, termasuk di media massa. Tujuannya supaya calon wisata yang akan berkunjung tidak ragu-ragu lagi datang ke Aceh Singkil. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil, Faisal, mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemilik bot yang biasa melayani pelayaran ke Pulau Banyak. Langkah itu sebagai upaya memastikan bot tersedia selama liburan Lebaran. Sedalun, media pemerintah Cina melaporkan hujan lebat telah memicu tanah longsor yang menyebabkan satu orang tewas dan 20 orang lagi hilang kemarin. Sementara 8 korban harus dirawat di rumah sakit. Kompas.com melansir. Kantor berita Xinhua mengatakan tanah longsor terjadi pada waktu pagi dan mengubur hidup-hidup 29 orang di Desa Pianpo, Provinsi Guangzhou, Cina Barat Daya. 9 orang berhasil dikeluarkan dari timbunan tanah, namun seorang di antaranya meninggal. Kantor berita AFP melaporkan 8 orang di antaranya dirawat di rumah sakit. Regu Penolong masih berusaha keras untuk menyingkirkan timbunan material longsor untuk mencari 20 orang yang hilang. Regu petugas berusaha menyingkirkan onggokan longsor di lereng gunung yang curam dengan alat seadanya. Seperti skop, ada pula yang memakai tangan kosong. Hujan lebat, banjir bandang, dan tanah longsor adalah bencana alam yang sering melanda Cina Selatan pada setiap musim panas. Pekan lalu sejumlah desa di Jingshu, Cina Timur, juga disapu tornado. Akibatnya 98 orang tewas tersapu tornado terburuk dalam 5 tahun terakhir di Cina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 2 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syudara Lun, wassalam.